ada di dalam setiap hembusan nafasmu. Di dalam tubuhku mengalir deras aliran darah nadimu, nadimu, nadimu, nadimu. Di hatiku ada nafasku. Di dalam tubuhmu mengalir deras aliran darah nadiku. Di hatiku ada hatimu, di jantungku ada detak jantungmu, di mimpiku bola matamu.